Konsultasi Syariah. Pembukuan Al-Quran. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana seorang ikhwan yang masih belajar ilmu syar'i, yang alhamdulillah, ana tuntut dari Ustaz Salafi. Ana pernah berdiskusi dengan orang yang berpikiran sekuler, yang menyatakan bahwa menurut tinjauan politik, karena dia kuliah di Fakultas Politik Universitas Negeri terkenal di Yogyakarta, Mushaf Al-Quran yang telah ada di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah Mushaf Uthmani. Dia menyatakan bahwa pada masa pemerintahan sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ada pergolakan politik antara Utsman radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena pergolakan politik inilah, Utsman yang merupakan khalifah pertama yang membukukan Al-Quran, tidak mau mengambil hafalan Al-Quran dari para sahabat pendukung Ali radhiyallahu anhu. Ana jadi kasihan sama dia, karena dia terpengaruh pemikiran sekuler. Tolong Ustadz memberikan penjelasan tentang hal ini, dan bagaimana saya memberikan nasihat padanya tentang hal ini. Atas perhatian dan jawaban Ustadz, saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban, alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan setiap orang yang meniti jalannya hingga hari kiamat. Amin. Langsung saja, ucapan orang tersebut membuktikan bahwa ia tidak paham atau tidak pernah membaca sejarah umat Islam. Sebab khalifah pertama yang membukukan atau mengumpulkan Al-Quran adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bukan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan adalah menyatukan bacaan Al-Quran dengan menggunakan logat bahasa orang-orang Quraisy, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Adapun pembukuan Al-Quran pertama dilakukan pada zaman Abu Bakar. Akan tetapi, kala itu tidak disatukan dengan satu logat. Karena perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam 7 logat bahasa Arab, dan dahulu Rasulullah SAW membenarkan atau membolehkan seluruh bacaan Al-Quran tersebut dengan berbagai perbedaan logat bahasa. Akan tetapi, karena perbedaan logat bahasa ini menimbulkan perselisihan di tengah-tengah umat Islam, yaitu pada masa Utsman bin Affan, maka beliau memerintahkan agar seluruh umat Islam membaca Al-Quran dengan satu logat, yaitu logat orang-orang Quraisy, dan pembukuannya pun disesuaikan dengan logat tersebut. Inilah ringkas cerita yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, bukan seperti yang dikatakan oleh orang tersebut. Sebab kedua, tidak pernah ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi pergolakan politik antara Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah seorang kepercayaan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga ini adalah salah satu bukti besar bahwa orang tersebut overacting, mentang-mentang belajar ilmu politik, kemudian dengan sembarangan berkomentar tentang Islam dan sejarah Islam, dan menganalisa berbagai kejadian sejarah Islam berdasarkan kaidah-kaidah ilmu politik yang ia pelajari, walaupun kaidah-kaidah tersebut menyelisihi prinsip-prinsip agama Islam. Umat Islam, apalagi para sahabat, memiliki hati nurani yang bersih dan jujur lagi objektif dalam menyikapi setiap masalah. Dan sikap mereka senantiasa mencerminkan bahwa mereka berjiwa luhur dan penuh iman kepada Allah dan hari pembalasan. Mereka tidak mengenal penghalalan segala macam cara untuk mencapai tujuan, apalagi sampai memanipulasi atau menolak kebenaran karena hanya faktor kepentingan pribadi atau golongan. Kejiwaan para sahabat jauh dan terlalu luhur bila dibanding dengan beraneka ragam manusia yang hidup di zaman ini, apalagi para politikus yang kebanyakannya berhati kejam, tidak kenal kemanusiaan dalam mencapai tujuannya. Dengan pendek kata, ucapan orang itu merupakan tuduhan dan celaan terhadap sebagian sahabat, yaitu sahabat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tuduhan bahwa ia telah mementingkan kepentingan pribadi daripada Al-Quran dan umat Islam seluruhnya. Ini adalah tuduhan hina dan keji, tidak layak keluar dari seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah dengan mereka hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Oleh karena itu, Imam Malik bin Anas berdalilkan dengan ayat ini, bahwa orang-orang Rafidhah atau Syiah adalah kafir, karena mereka telah membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah menyatakan orang-orang kafirlah yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga jawaban pendek ini cukup memberikan gambaran betapa sesatnya ucapan orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi.